إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain, yakni Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diringkaskan oleh dua imam, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita sampai pada ucapan penulis, qala Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Abu Muhammad adalah Abu Muhammad Abdurrahman ibni Abi Hatim rahimahullah, anak dari Abu Hatim Ar-Razi, sehingga beliau berkata, sami'tu abi yaqul, berkata bapakku yakni Abu Hatim, bahwa beliau berkata, alamatu ahlil bid'i الوقيعه في اهل الاثر وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل الاثر حشويه يريدون ابطال الاثار. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah bahwa tanda-tanda ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul bid'ah yang dimaksud oleh para ulama, tidak setiap orang yang tergelincir dalam bid'ah disebut ahlul bid'ah. Biasanya mereka maksudkan adalah golongan orang-orang yang menyimpang sesat, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ada khawarij, ada jahmiyah, ada mu'tazilah dan lain-lainnya. Mereka ini ciri-cirinya al-waqi'ah fi ahlil athar, mencerca para ulama ahli hadis, karena asar-asar maknanya adalah hadis-hadis. Kalau hadis secara lugatan, secara bahasa, maknanya adalah pembicaraan, sehingga pembicaraan Nabi disebut hadis, bahkan pembicaraan Allah dalam Al-Quran disebut hadis. disebutkan ahsanal hadithi kitabullah. Sebaik-baik hadith adalah kitabullah, Al-Quran. Tetapi azhar maknanya adalah peninggalan sesuatu yang tersisa dari apa yang diajarkan, itu dikatakan azhara. Kullu ma uthira, setiap apa yang didapat dari orang sebelumnya dikatakan azhar. Tetapi sudah menjadi jelas dengan alif lam lil ahad yang maknanya asar-asar Rasulullah SAW. Ahlul asar, sehingga maknanya adalah apa-apa yang dibawa oleh orang-orang ini dari Nabi. Berarti pembawa peninggalan Nabi, pembawa ilmu, pembawa hadis. Sehingga ahlul hadis, ahlul asar sama. Bahwa ciri-ciri ahlul bid'ah itu mencerca para ulama ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah, dan tanda-tanda orang-orang zindiq, ini juga sama maknanya sesat, bahkan sudah kufur, dikatakan zindiq. Ciri-ciri mereka, tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah, mereka seringkali menuduh dan menamakan para ahlul athar, ahlul hadis, yani ahli sunnah, dengan hasyawiyah. Hasyawiyah adalah sesuatu yang ada di permukaan saja. Kadang mereka menuduhnya dalam bahasa Indonesia dengan tekstual, teksnya saja. Mereka hanya tahu teksnya, enggak tahu maknanya. Atau hasyawiyah bermakna hanya tahu permukaannya saja, enggak tahu dalamnya. Tuduhan-tuduhan itu dari para zindiq, yuriduna ibtalal athari, karena mereka ingin menggugurkan asar-asar Nabi, hadis-hadis Nabi. Mereka ingin membatalkan hadis-hadis yang dibawa oleh para ahlul hadis tersebut. Mereka ingin membatalkan asar-asar yang dibawa oleh para ahlul asar tersebut. Ikhwan ibn a'azukumullah. Karena biasanya kalau ada seseorang membawa hadis-hadis sahih yang membuktikan kesesatan mereka, mereka tidak bisa membantah hadisnya. Mereka enggak bisa mengatakan Nabi salah, Nabi keliru, hadis itu enggak bisa diterima. Enggak bisa, enggak berani mereka. Maka mereka akan berkata, orang ini jangan didengar. Orang ini pendusta, orang ini kazab, orang ini hanya tahu permukaannya saja, orang ini enggak paham agama dan seterusnya. Supaya hadis yang tadi ditolak. Supaya hadis-hadis yang dibawa oleh para ulama tadi tertolak. Itu tujuannya. Wa qala, sekarang dengan alif. Qala berkata. Qala dengan alif. Dua imam tadi berkata. Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Wa alamatul jahmiyah. Tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihah. Mereka menamakan, tanda-tanda Jahmiyah, mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa alamatul Qadariyah, dan tanda-tanda aliran Qadariyah menolak takdir, tasmiyatuhum ahlal athari mujabbirah atau mujbirah. Menuduh Ahlus Sunnah, ahlal athar dengan jabriyah. Wa alamatul murji'ah, tasmiyatuhum ahlas sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyah. Sedangkan murji'ah menuduh ahlus sunnah dengan yang menyelisihi, tukang nyalah-nyalahkan orang. Wa nuqsaniyah, tukang mengurang-urangi orang lain dan seterusnya. Karena murji'ah menganggap semua orang tidak berkurang imannya dengan dosa apapun. Sehingga Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang berdosa imannya berkurang dikatakan tukang mengurang-urangi. Wa alamatur Rafidhah, tasmiyatuhum ahlas sunnah nasibah. Tanda-tanda ciri-ciri Syiah Rafidhah, menuduh Ahlus Sunnah nasibah. Nasibah itu memusuhi Ali. Jadi mereka merasa diri pembela Ali bin Abi Thalib. Maka yang tidak ekstrim seperti mereka, Ahlu sunnah yang tidak kebablasan dalam mengkultuskan Ali dikatakan tidak membela Ali. Kalian menuduh Ali, kalian menjelekkan Ali, kalian merendahkan dan seterusnya. Wala yalhaqu ahlu sunnah illa ismun wahid. Padahal ahlu sunnah tidak pantas untuk disebut kecuali dengan satu nama. Yastahilu an tajma'uhum hadhil asma. Tidak mungkin akan berkumpul semua nama-nama tadi. Enggak mungkin akan berkumpul semua julukan-julukan tadi. Satu golongan julukannya banyak sekali dan saling bertentangan. Tidak mungkin. Nama mereka, julukan mereka hanya satu, Ahlus Sunnah, pemegang sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian disebutkan di dalam matannya ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian. Kita lihat syarahnya, penjelasannya dari Syekh Rabi hafizahullah taala. Qala a'immatul Islam ya'rifun kull asnafil mukhalifin li ahli sunnah. Para ulama tahu jenis-jenis aliran-aliran itu asnaf al-mukhalifin yang menyelisihi sunnah. Aliran-aliran yang menyelisihi sunnah. Para ulama tahu. Wa syi'aratihim. Dan tahu pula syiar-syiar mereka. Kelompok-kelompok sesat itu. Dan tahu pula alamatihim. Tanda-tanda mereka. Ciri-ciri mereka. Fahum taqasamut ta'an fi ahli sunnah. Mereka saling mendukung, saling berbagi julukan terhadap ahli sunnah. Yang ini menjuluki A, yang ini menjuluki B, yang ini menjuluki C, dan seterusnya. Kama taqasamal kuffaru ta'an fil anbiya. Seperti orang-orang kafir dulu menjuluki para nabi. Dijuluki kadang dengan majnun, kadang dengan syair, penyair, kadang dengan tukang seher. Dan Allah bela Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah bela para Rasul. Wa ma huwa biqawli syair. Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi bukan ucapan penyair. Bukan pula biqawli sahir. Bukan pula ucapan tukang seher. Wa ma sahibukum bimajnun. Kata Allah, orang yang bersama kalian itu tidak majnun. Ini pembelaan Allah terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Nabinya. Dikatakan syair, dikatakan sahir, syair penyair, sahir tukang seher, dijuluki majnun dan seterusnya. Allah bela semuanya dalam Al-Quran. Ternyata pengikut Rasul pun dijuluki dengan julukan-julukan. Julukannya sudah kita sebutkan tadi dalam matannya. Ada yang menjuluki Hasyawiyah, ada yang menjuluki dengan julukan Nuksaniyah, ada yang menjuluki dengan julukan Jabriyah, dan lain-lain. Taqasamu. Mereka saling memberikan julukan-julukan. Wa ahlu sunnati insya'allahum warasatul anbiya. Sedangkan mereka para ulama ahlu sunnah, mereka pewaris-pewaris para nabi. Wa ala ra'sihim ulama'uhum. Dan pimpinan-pimpinan mereka khususnya, yaitu para ulama. Yarithunahum fi aqaidihim wa fi manahijihim wa fi sabri ala ma yalhaquhum. Para ulama ini mewarisi para nabi dari sisi akidahnya, dan mereka mewarisi para nabi dari sisi manhajnya, dan mereka mewarisi para nabi dalam kesabarannya dari tuduhan-tuduhan tadi. Min adza kama sabarul anbiya, mereka juga sabar dari gangguan-gangguan musuh-musuh sunnah. Seperti para nabi. Yang sabar dari gangguan-gangguan orang-orang yang menentangnya. Maka kita contohkan satu persatu apa yang dicontohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razian. Contoh wa alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mesti akan mencerca para ulama. Ahlul athar yang dimaksud, hum ahlus sunnah. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Wa yusammuna ahlul athar ahlul hadith, dan dinamakan pula ahlul athar dengan ahlul hadith. Wa yusammuna ahlus sunnah, maka ini tidak ada perbedaan. Muradif, persamaan kata. Athar maknanya hadith, hadith maknanya sunnah, sunnah maknanya athar, athar maknanya hadith. Sehingga ahlus sunnah, ahlil athar, ahlil hadith, kullu wahid, semuanya sama. Wal muradu bis sunnah, yang dimaksud dengan sunnah atau hadis atau athar adalah manhaj, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani aqamu dinahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih, yani mereka menegakkan agamanya di atas kitab dan sunnah. Pernah ada pertanyaan, tidak mengapa kita ulang, kenapa disebutnya ahli sunnah bukan ahlul kitab wa sunnah, padahal mereka membangun agamanya di atas kitab dan sunnah, tetapi menyatakan atau dijulukinya ahli sunnah, tidak dijuluki ahlul Quran atau ahlul Quran wa sunnah. Karena sudah kita katakan makna sunnah adalah ajaran Nabi, sehingga mencakup semua yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan Al-Quran ayat per ayat. Mengajarkan semuanya dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW rinci. Sehingga cukup dengan kata ajaran Nabi terkena semuanya. Al-Qurannya, sunnahnya, hadisnya. Juga ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, contoh Nabi termasuk dalam ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Falahum a'da'un kusur. Tentunya ahlul sunnah, ahlul athar yang memegang sunnah Nabi akan mendapatkan penentangan dari musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh mereka banyak. Mengapa demikian? Karena Nabi menyatakan satastariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah golonganku menjadi 73 golongan. Atau akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya menyimpang. Sesat, terancam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Siapa satu golongan? Kata Nabi, aku dan para sahabatku. Tayyib, berarti 1 banding 72. Sahih? 1 dibanding dengan 72 kesesatan. Yang setiap satu kesesatannya bercabang-cabang lagi di dalamnya. Maka berarti ahlus sunnah sedikit, sedangkan ahlul batil banyak. Yang menyimpang lebih banyak. Idan falahum a'da'un kuthur. Mereka memiliki musuh-musuh yang banyak. Wa asnaf adidah kathira. Dan musuhnya bermacam-macam. Ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sedangkan ahli sunnah yang di tengah-tengah diserang dari sana, diserang dari sini. Dan anehnya barakallahu fikum, yang khawarij menuduh ahli sunnah murjiah. Sedangkan murjiahnya menuduh ahli sunnah khawarij. Khamilina azzakumullah. Mengapa? Karena ahli sunnah di tengah tidak menyatakan seperti murjiah bahwa iman tidak berubah, tidak berkurang dengan dosa-dosa. Iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa habis. Kata murjiah, berarti kalian khawarij. Sedangkan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kita tentang juga, tidak. Dengan dosa-dosa, walaupun iman mereka berkurang, mereka tidak kafir. Selama masih memiliki akidah tauhid yang lurus. Ikhwanibidina azakumullah. Apa kata khawarij? Kalau begitu, kalian murjiah, tidak mau mengkafirkan. Ahlus sunnah dijuluki dalam satu saat dua julukan yang bertentangan. Murjiahnya juga, khawarijnya juga. Ini yang dikatakan tadi oleh penulis. Tidak mungkin bisa dua julukan yang bertentangan dituduhkan kepada satu golongan. Dengan tuduhan yang dua, tuduhan bertentangan. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh murjiah dan khawarij. Dilakukan pula oleh mereka yang tersesat dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada berapa golongan? Di antaranya, ada yang menyamakan dengan makhluk. Mengatakan Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Sesat mereka. Ada yang sebaliknya, tidak. Allah tidak seperti manusia, maka Allah tidak punya tangan. Ini sesat lagi. Karena mengingkari sifat Allah tangan. Di mana ahlu sunnah? Tengah-tengah. Allah memiliki sifat yad, karena dalam Al-Quran disebut berkali-kali tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah. Tetapi kami mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Apa akibatnya? Tadi. Yang musyabihah mengatakan kalian ahli sunnah. Menolak sifat. Loh, kok menolak sifat? Kami beriman bahwa Allah memiliki sifat yad. Mengapa enggak mengatakan tangan, ya tangan seperti tangan kita punya tangan? Enggak, itu namanya menyamakan. Idan, kalau begitu kamu menolak sifat. Kita dijuluki mu'attil, penolak sifat. Oleh penolak sifatnya, ketika kita beriman bahwa Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan makhluk. Kalau kalian menganggap Allah punya tangan, berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Berarti kalian musyabihah. Musyabihah menjuluki ahli sunnah mu'attilah, sedangkan para mu'attil menjuluki ahli sunnah musyabihah. Dua tuduhan yang bertentangan terhadap satu golongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adanya musuh-musuh sunnah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-jinni wal-ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatin al-insi wal-jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Setiap nabi punya musuh. Maka pengikut nabi juga memiliki musuh. Setiap nabi mengajarkan kebenaran dan setiap kebenaran memiliki musuh dan penentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Maka Nabi Muhammad SAW, nabi kita, panutan kita, teladan kita memiliki musuh-musuh yang menjuluki dengan julukan-julukan jelek. Ternyata pengikut-pengikutnya di belakang yang masih berpegang dengan sunnah juga sama. Dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Qala laya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala tintaini wa sab'ina millah. Dibawakan hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sungguh akan terjadi pada umatku. Apa yang pernah terjadi pada bani Israel. Seperti sendal dengan sendal. Selalu ikut sendal. Satu dengan lainnya saling melangkah. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan. Hingga kalau di kalangan Bani Israel ada orang yang menzinai ibunya terang-terangan. Ala niyatan. Niscaya di umatku akan terjadi yang seperti itu. Man yasna'u dhalik. Akan ada yang melakukannya. Menzinai ibunya terang-terangan. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala tintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati, maka umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, para sahabat, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Wa fi ahli al-bid'ah wal ahwa'i wa zanadiqah al-batiniyah al-isma'iliyah wa ghairihim wa hum yandassuna fi sufufi ar-rawafid wa fi sufufi sufiyyah al-ghulah. Ini barakallahu fikum, berita dari Nabi SAW. Akan ada pada umatnya tafarruq, perpecahan perpecahan. Dan disebutkan perpecahan-perpecahan itu menjadikan mereka terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya finnar. Artinya semuanya menyimpang. Semuanya sesat. Illa wahidah. Kecuali satu. Alhamdulillah. Ini bukan klaim-klaiman bahwa ini adalah kita. Enggak. Rasulullah dan para sahabatnya. Kita hanya orang-orang yang sedang berusaha mengikuti mereka. Fanasallahu taufiq. Kita berharap pada Allah taufiq agar kita bisa menjejaki, meniti jejak mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dalam menegakkan sunnah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah berarti ada aliran-aliran yang mengaku muslimin. Di sana ada ahlul bid'ah. Di sana ada ahlul ahwa. Di sana ada para zindiq. Di sana ada kebatinan. Aliran batiniyah, maknanya aliran kebatian, kebatinan. Ada al-ismailiyah. Aliran ismailiyah yang juga sudah ekstrim sesatnya. Wa hum yandassuna fi sufufir rawafid. Dan mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan bergabung bersama rawafid syiah. Dan juga di barisan sufiyah. Yang gulat, yang ekstrim. Karena sufi macam-macam. Wa alamatu zanadiqah. Maka kita lihat tanda-tanda zindiq. Tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Mereka para zindiq menuduh ahli sunnah, para ulama ahlul hadis, para ulama ahlul athar, dituduh dengan hasyawiyah. Apa makna hasyawiyah? Yuriduna bidzalika dhamma ahli sunnah. Ucapan itu untuk mencerca ahli sunnah. Bi annahum hasywun. Apa makna hasywun? Laisu minal kubara wal udama. Mereka bukan orang besar, bukan orang penting, bukan orang yang... Mereka rendahan. Tidak tahu kecuali permukaan saja. Bukan udama. Misal hashish fi wasatiz zara. Seperti hashish. Hashu dari kata hashish. Semak-semak belukar yang ada di kebun-kebun kita, biasanya kita buangin. Kita katakan, ah ini ngerutin aja pohon-pohon liar ini. Itu dalam bahasa Arab hashu. Yang tidak penting. Fi wasati zara, di tengah-tengah perkebunan. Fayaquluna anhum hasyawiyah. Maka itu dijadikan sebagai julukan untuk menjuluki mereka para ulama, ahlu sunnah dan pengikut-pengikutnya. Bahwa mereka ini hasyawi. Mereka ini hanya semak-semak belukar yang tidak penting. Mereka ini hanya sesuatu yang tidak ada nilainya. Tanakkusan li ahlil hadis. Untuk merendahkan ahlul hadis. Fa'idha sami'ta insanan yaqulu an ahli sunnah hasyu. Kalau engkau dengar ada orang yang menyatakan ah ulama itu begini, direndahkan. Atau dikatakan hasyawi, orang ini hasyawi, hanya tekstual saja, hanya permukaan saja, tanda-tanda kalau orang ini punya penyimpangan. Tanda-tanda kalau orang ini zindiq. Mengapa? Bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan agama tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa berilmu tanpa melalui ulama? Kalau ada yang mencerca Imam Bukhari, ada yang mencerca Imam Muslim, ada yang mencerca para imam-imam penulis kitab-kitab Sunan wal Masanid, fa'alam annahu zindiq. Ketahuilah dengan yakin kalau dia zindiq. Kau tahu dari mana Ustaz? Terus kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim dicerca, kira-kira dia ikut siapa? Kira-kira dia pakai hadis yang mana? Kalau semua ahli sunnah, ahlul hadis, para imam-imam tadi dicerca. Ini orang-orang begini, orang-orang begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi kemudian mengatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang lebih daripada sekedar hasyawi. Mereka menjulukinya biasanya antek-antek pemerintah. Imam Bukhari itu penjilat khalifah. Ada yang menjuluki begitu? Ada. Bahkan bawa sejarah. Lihat bagaimana Bukhari waktu itu mendukung pemerintah dengan hadis-hadisnya. Lu nyatanya hadisnya sahih bagaimana? suruh sabar terhadap pemerintah, disuruh untuk jangan melawan penguasa dengan pedang, disuruh, hadis-hadisnya sahih. Dan Imam Bukhari tidak menyatakan dengan dusta, mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan an sahabah, Rasulullah SAW bersabda. Tetapi karena mereka tidak suka dengan hadis itu, tapi enggak berani mencerca hadisnya, Imam Bukhari-nya yang dicerca. Walaupun awalnya seorang tokoh Syiah membuka kitab Bukhari dengan mengatakan, saya memegang kitab ini, saya berwudu. Karena kitab ini mulia, berisi hadis-hadis Nabi. Tapi ketika saya mendapatkan hadis tentang Nabi Musa yang begini, yang begitu, yang tidak pantas ditaruh di buku yang mulia ini, saya heran siapa yang berani meriwayatkan hadis seperti ini. Di mana kesalahannya? Wallahu ta'ala alam. Imma pada Bukhari-nya, wa imma pada Abu Hurairah-nya. Naudzubillah. Jadi kalian, para hadirin, disuruh mencerca. Silakan pilih, mencerca Bukhari-nya atau mencerca Abu Hurairah-nya. Hadis Nabi Musa, yang ketika dijuluki oleh Bani Israel, punya penyakit kemaluannya, Allah takdirkan ketika dia mandi, meletakkan bajunya di atas batunya, batu itu lari. Dikejar oleh Nabi Musa, bahkan dipukul sampai membekas. Dan mereka melihat Nabi Musa tidak cacat seperti yang dituduhkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah ingin memuliakan Nabi Musa dengan tidak dikehendaki oleh Musa, artinya Musa tidak ingin dilihat. Beliau selalu sembunyi. Bani Israel kalau mandi bersama-sama, Nabi Musa tidak mau. Itu adab yang tidak baik. Tapi Allah takdirkan kejadian yang tidak dikehendaki. Musa marah, Musa mengejarnya. Mengapa? Itu tidak merendahkan Musa sama sekali. Musa tetap menjaga kehormatannya. Tetap dia bahkan marah dengan batu tersebut. Tapi Allah takdirkan. Membuktikan pada mereka bahwa Musa orang yang sehat walafiat. Ini dijadikan untuk mencerca Sahih Bukhari dan mencerca Sahih Muslim. Dan orang ini tidak berhenti sampai di situ. Buka halaman berikutnya. Astagfirullah. Bagaimana dengan hadis ini? Pura-pura bersandiwara. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke kamar Aisyah dan mengatakan, minha huna takhruj qarnu syaitan, dari sini keluar tanduk syaitan. Kamar Aisyah, tanduk syaitan. Ada apa dengan Aisyah? Pura-pura bodoh. Padahal di atasnya ada hadis, di bawahnya ada hadis yang menjelaskan minal masyriq, dari atas, dari arah masyriq. Bahkan ada yang lebih jelas lagi, dari Irak, dari arah Irak. Kalau kita mengatakan ke arah timur, ke sana kan, ada rumah siapa di sana? Kan terlihat. Itu hanya arahnya. Tetapi dia pahaminya dari dalam rumah Aisyah. Berarti siapa lagi selain Nabi di situ kalau bukan Aisyah? Untuk mencerca Aisyah. Ini saya tidak tahu apakah dari Bukhari-nya atau dari Abu Hurairah-nya atau dari sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Syiah Rafidhah memang sengaja-sengaja ingin mencerca sahabat, ingin mencerca para ulama, ingin mencerca para ahlul hadis, ingin mencerca ahlu sunnah seluruhnya. Dan itu ciri-ciri zindiq. Ciri-ciri zindiq. Kembali kepada kita. Qala, idza sami'ta insanan yaqulu 'anis sunnah. Kalau engkau mendengar seseorang mencerca ahli sunnah, menjulukinya dengan hasyu atau hasyawiyah, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah kalau dia zindiq. Lianna hadha ghayatul ihtiqar. Karena itu cercaan yang merendahkan. Wal isti'la ala ahli sunnah. Bahkan menjelekkan ahli sunnah. Alladzina hum hamalatu dinillah. Yang mereka itu pembawa-pembawa agama. Wal munafihuna anhu, dan pembela-pembela agama. Ulama, ulamanya para ulama, yang paling alimnya di antara ulama adalah sahabat. Karena merekalah murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Maka mereka yang mencerca para sahabat, cukup dikatakan dia zindiq, menyimpang sesat. Sebab kalau mereka tidak sesat, mereka akan mengambil ilmu dari para sahabat, karena para sahabat membawa ilmu dari Nabi. Tapi kalau dicerca, mereka mendapatkan ilmu dari mana? Yang kedua, para tabi'in. Imam-imam, murid-muridnya para sahabat. Kalau para tabi'in dicerca, dijatuhkan kehormatannya, maka dia zindik. Karena kalau tidak, dari mana dia akan mendapatkan ilmu tanpa melalui para tabi'in? Karena para tabi'in murid-murid langsung dari para sahabat, dari Rasulullah SAW. Dan demikianlah seterusnya. Para imam-imam ahli sunnah adalah pembawa-pembawa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan ulama dalam beberapa ayat. Di antaranya ada perintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, ahlul Quran, jika kalian tidak tahu. Disuruh untuk tanya kepada ulama. Qala, selanjutnya dikatakan, yuriduna ibtalal athari. Yang mereka maksud ketika mencerca orang-orang tadi, orang-orang mulia tadi, bukan orangnya. Yang mereka maksud adalah yang dibawanya. Hada qasduhum lima yaqulun hasyawiyah. Itulah tujuan mereka ketika mereka menjuluki hasyawi. Ketika mereka menjuluki dan merendahkan para ulama ahlul hadis. Atau ghusa. Atau mereka juluki sebagai buih. Kullu hada tanakkus wastighfaf. Semua itu merendahkan dan meremehkan para ulama. Mal hadaf. Apa tujuannya? Laisal hadaf ashkhasahum. Tujuannya bukan pribadi-pribadi mereka. Ashkhas jamak syakhsun. Syakhsun artinya pribadi. Orang per orang. Bukan orang-orangnya yang mereka maksud. Al hadaf isqatus sunnah. Tujuan mereka adalah menjatuhkan apa yang mereka bawa. Karena mereka ahlul hadis. Contoh, setelah Syiah berhasil menjatuhkan Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah hadisnya banyak sekali. Maka setiap kamu membawa, berkata Abu Hurairah, kalau Rasulullah SAW bawa hadis, hadis Abu Hurairah diterima. Abu Hurairah itu begini, begini, begini, habis. Bagaimana dengan Abu Bakar wa Umar? Syiah paling membencinya dan menjatuhkannya. Kamu ambil riwayat dari Abu Bakar, Umar, mereka pengkhianat. Jatuhlah riwayat-riwayat tadi. Tinggal berapa sisanya? Kalau mereka katakan, kami hanya mengambil dari Ali bin Abi Thalib. Itu pun dusta. Mengapa? Ada hadis Ali yang sangat jelas yang menyalahkan mereka. Yaitu untuk menerima dan berbaiat kepada Abu Bakar. Inni akrahul khilaf. Aku enggak suka perselisihan. Hatta takunu jama'ah. Hingga kalian bersatu. Atau lebih baik aku binasa. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari." Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku lebih di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Apa maknanya kalau di mimbar Kufah? Di tempat fitnah di mimbar Kufah. Dan itu sengaja beliau ucapkan karena melihat ada orang yang ghulu, ekstrim, membesarkan dirinya lebih daripada Abu Bakar wa Umar. Akan aku cambuk, kata Ali. Dan juga, makna kalimat di mimbar Kufah berarti yang dengar bukan satu orang, bukan dua orang. Satu umat mendengar semua. Karena beliau khutbah. Ma utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal mustari. Apakah diterima oleh haulai syiah? Apakah diterima oleh haulai rafidah? Apakah diterima oleh mereka kaum syiah dan kaum rafidah? Tidak. Walaupun dari ahli al-bayt. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dicerca. Apa jadinya? Setiap kaum mengatakan rawahul Bukhari, ah Bukhari. Sampaikan Muslim, ah siapa Muslim? Sehingga sunnah yang dibawanya ditolak. Isqatu ahadisi Rasulullah. Berarti hadafnya, tujuannya adalah isqatu ahadisi Rasulullah. Menjatuhkan hadis-hadis Rasul yang dibawa oleh para ulama tersebut. Lianna haula'il ladina hamalu sunnah, karena mereka lah orang-orang yang membawa sunnah. Wahumul ladina yuballighunaha, mereka lah yang menyampaikan sunnah dalam kitab-kitab mereka, dalam kajian-kajian mereka, dalam dakwah mereka, dalam ucapan mereka. Mereka menyampaikan hadis. Kalau ditanya, apa hukum ini, apa hukum itu? Jawabannya tidak, saya pikir begini, saya rasa begitu. Enggak. Mereka akan berkata, haddatsana. Setiap ditanya masalah apapun, dalam masalah ini, aku dengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan, dan mereka semua thiqah terpercaya dari sahabat fulani bahwa Rasulullah SAW bersabda. Itu jawaban mereka. Selalu. Dan itu ciri-ciri ahlul hadith. Dijuluki ahlul hadith karena seperti itu. Ikhwan ibn a'azak wa naktafi bihadal qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa nasla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.